Kalau ada, ini kan jurnal ini coba kita lihat teman-teman. Kuartil ya, kalau kita bicara kuartil itu pasti ada grafiknya. 10 tahun ke belakang. Grafiknya ini. Kalau kita lihat kira-kira jurnal ini Q berapa kira-kira? Jurnal ini. Kuartil berapa? Kalau kita bicara kuartil, Anda lihat di sebelah kanan. Yang terbaru, jangan yang sebelah kiri. Q kuartil satu. Coba kita lihat. Betul. Kuartil 1 jurnalnya linguistik dan pendidikan. Jadi teman-teman yang jurus linguistik terapan bisa menjadikan jurnal ini menjadi jurnal sasaran dosen dan mahasiswa. Kuartil 1 dengan nilai SJR 0,77. Super mantap. Karena kalau ilmu sosial 0,5 ke atas itu sudah bagus. Kalau eksak rendah. Jadi kalau jurnal eksak ini rendah. Biasanya eksak itu 2 ke atas nilai SJR-nya. Eksak ya. Kalau ilmu sosial ini sudah tinggi. Apalagi ilmu seni dan humaniora sangat tinggi. Karena rata-rata ilmu seni dan humaniora itu rata-rata ya 0,1, 0,3, 0,4 itu pun jarang. Itu untuk ilmu seni dan humaniora. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Bapak Ibu, silakan. Berapa tahun sekali Prof SJR di-update ya? 1 tahun sekali. Satu tahun sekali. Per antara Juni dan Juli. Misalnya sekarang nih, tahun ini ya, kalau ingin tahu apakah jurnal ini discontinue, kalau discontinue per bulan. Kalau discontinue atau enggak. Tapi kalau nilai kuartil itu di-update, itu per satu tahun sekali antara bulan Juni dan Juni dan Juli. Nanti kalau misalnya ingin tahu jurnal ini naik atau turun, nanti Juni baru tahu performansinya. Apakah tetap bertahan di kuartil 1. Indikatornya, okay. Indikatornya apa? Gimana? Indikator. Per tahun. Per artikel di statistik berapa di afirmasi. Ada nilai kinerjanya. Itu yang menilai itu ini, Shimago ini. Sama Elsevier. Tapi Shimago-nya ini hanya menghasilkan kuartil. Ini versi Shimago ya. Tapi di nilainya ini, nilainya Elsevier nggak begini. Ini istilahnya kinerja jurnal Scopus dari perspektif Shimago. Tapi di Scopus-nya ada. Nilainya lain sendiri, apa lain lagi. Tapi biasanya Dikti itu melihat kuartil nilai SJR. Versi kita ya. Tapi di Saudi juga sama sih, SJR sama kuartil. Banyak Q1 SJR-nya rendah, Prof. Nah, kalau budaya, kajian Islam biasanya gitu. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Oke, sekarang saya lanjut. Kalau kita lihat, teman-teman, ranking negara terindeks Scopus nomor satu mana? Nomor satu siapa, teman-teman? Nomor satu? US. Amerika dilawan. Iya, ekonomi Amerika. Politik Amerika. Amerika ya? Ada berapa Amerika? Dokumen yang terindeks Scopus ada berapa? Nolnya ada berapa teman? Angkanya 1. Ada berapa angka? 12 juta lebih, Bro. 12 juta. 12 juta. Hampir 13 juta. Iya. 12 juta. Terus nomor 2-nya siapa? China. Iya. Tahu enggak China kenapa jos, teman-teman? Di bawah Amerika. Kenapa? Tahu enggak? Kenapa kok China jos? Tahu enggak? Kenapa? Karena semangatnya. Bukan karena semangatnya, enggak. Karena dia mengundang profesor. Gimana? Sering menghayat. Mengundang profesor. Dari luar. Banyak. Justru orang Cina tidak mengundang karena profesor. Mereka... Enggak. Motivasi sama karena mereka tahu kopi. Karena di Cina itu. Titik. Karena di Cina itu separuh orang bule, separuh orang Cina. Itu pertama. Perguruan tinggi yang bagus, yang banyak bulenya ya, teman-teman. Itu pertama. Yang kedua, pengalaman saya di Shatu, kalau kita publikasi, nanti di akhir tahun insentifnya itu jutaan, ratusan jutaan. Semakin kita banyak publikasi, kita bisa mengantongi banyak insentif di akhir tahun. Ya. Saya kemarin dapat 200 juta di akhir tahun ketika dengan Shanto University. Ini PR-nya Prof. Sis ini. Gimana? PR-nya Prof. Sis ini insentif. Siap, loh. Nanti kita siapkan Prof. Maman. Serius. Ini ya. Kan kebetulan ketemu sama Kopassus Kopus ini kan. Jadi serius dong, Cina itu pintar Cina itu. Dan profesornya juga, maksudnya lingkungannya ya, gak hanya profesor ya, bahkan yang muda-muda itu ya, antara profesor sama apa yang muda itu ini apa, mereka kolaborasi terus ini, proyek risetnya itu kayak ada berlapis. Misalnya contoh ya, ada proyek riset untuk profesor, ada yang proyek riset untuk dosen yang bertalenta, ada khusus dosen yang bertalenta, ada. Terus yang ketiga, Inggris. Oke lah, kalau Inggris kan kita andain lah. Inggris ya biasa lah. Jerman, oke lah. Jerman kan, memang kalau saya Jerman ya nggak ini. Yang dua ini kan sama dengan kita. Ini ya, penduduknya sudah banyak. Ya benar nggak? Negaranya luas, sama dengan kita kan Cina ini. Dan penghidupannya ya sama lah. Kita makan nasi atau misalnya 15 ribu dapat lah di Cina. 10 ribu dapat di Cina. 5 ribu pun dapat. Terus Jepang, Jepang nomor 5 sekarang. Jepang ini nomor 5, terus nomor 6 Prancis, nomor 7 Italia. Oh, Italia dia. Kalah kita sama Italia. Terus nomor 8 Kanada, 9 Hindustani. Ini Hindustani ya, India, ke-10 Australia. Bayangkan teman-teman. Kita artinya 10 besar perankingan negara yang istilahnya dokumen Scopus-nya. Kita ini memang kalau saya pribadi ya, kalau misalnya, ini misalnya. Misalnya ya, misalnya. Kalau per prodi itu bisa menghasilkan 10, jos apa enggak kira-kira teman, per tahun? Misalnya, prodi 10. Sip apa enggak ya kira-kira? Super sip, Prof. Ketar. 10 ya. UN-nya punya program beberapa prodi, kalikan sudah. Terus, ini contoh ya, ini provokasi dengan Prof. Sis saya. Misalnya Prof. Sis, ini misalnya, bagaimana kalau Pak Handoyo, misalnya ya, di pendidikan bahasa Inggris, 10. Nah, tinggal nanti kontraknya berapa, gitu ya Prof. Sis. Jadi, sehingga harus dijamin, pokoknya 1 tahun, 10 bahasa Inggris. Saya minta itu, kalau enggak, awas ya, Pak Handoyo. Jadi, itu kalau itu dilakukan di King Abdulaziz begitu teman-teman. King Abdulaziz begitu. Jadi kolaborator. Jadi sehingga betul-betul yang menggiatkan dosen yang yang di institusi itu. Itu sih. Itu tapi ini saran saya itu gitu. Kalau enggak kolaborasi susah, enggak ada semangat, enggak ada apa semacam gairah gitu untuk ayo nulis bareng ayo. Jadi itu asik banget. Terus berikutnya yuk teman-teman. Yang ke berikutnya yang kedua yang terindeks yang disebut dengan BOS. Jadi indeks ini kalau di negara-negara maju itu kita Web of Science. Ya terindeks Scopus tapi kuartil 1 dan 2. Tapi kalau untuk Web of Science itu biasanya kita ini ada beberapa indikatornya. Yang pertama yang kelas untuk di Cina ya. Kalau di Cina itu ini 1 2 3. Singapura sama 1 2 3. Hong Kong juga sama, 1, 2, 3. Korea, 1, 2, 3. Yang terakhir, enggak. Enggak masuk penilaian ranking dunia. Jadi misalnya saya dengan King Abdulaziz, ini mintanya ini, SSCI atau AHCI. Selain itu, nehi. Tidak. Enggak mau. Enggak mau mereka. Jadi gini. Gimana, teman-teman? Di sini? Kalau AHCI itu indeksitasi seni dan humaniora untuk sastra. Teman-teman yang dari sastra, budaya itu nomor 1. Teman-teman yang dari kedokteran, farmasi, MIPA nomor 2. Teman-teman yang dari ilmu fisik, terus kesehatan yang bersifat ilmu sosial, pendidikan itu SSCI nomor 3. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ditanya sama orang Malaysia, dosen UNY, sudah pernah enggak terbit di SSCI? Apa itu? Jangan Anda tanya balik, apa itu? Oh iya ya, SSCI itu kan indeks situasi ilmu sosial. Oh iya iya, UNY siap. Ini merancang untuk publikasi kedepannya tidak hanya terindeks Scopus, tapi terindeks AHCI, SCIE, atau SSCI. Mantap. Jadi semangat akhirnya. Mungkin proxy-nya ini, kok ada yang terbit kuartil 1 misalnya ya. Kuartil 1 SSCI, sudah proxy kasih 25 juta cash tanpa dipotong pajak. Seneng, wah dosennya. Tapi, ada tapinya, 1 tahun 1 kali. Supaya apa? Ada pemerataan. Bagus. Itu memberi semangat ya. Gimana teman-teman dari sini? Ada pertanyaan? Tes. Tanya, Prof. Silakan. Sebenarnya mana yang menjadi prioritas untuk kita ketika kita mau publish, lebih baik prioritasnya di Web of Science dulu ataukah Scopus dulu? Karena kebanyakan kan untuk yang Web of Science itu kan diindeks oleh Scopus juga. Terima kasih, Prof. Ya, jadi Web of Science terindeks Scopus. Tapi ada juga yang terindeks Scopus tapi terindeks Web of Science. Jadi dalam beberapa kasus, tapi ya sebagian besar otomatis. Tapi kalau menurut hemat saya, selalu cek dan cek di data kedua database ini. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang luar biasa. Oke, terus berikutnya. Contoh, nah ini contoh ya. Gini teman-teman nanti tampilannya yang nanti Web of Science tampilannya. Misalnya Journal System. Journal System itu nanti Anda lihat ini. Lihat 1, 2, 3, 4. Nomor 4 itu adalah yang disebut dengan jenis WASP-nya apa? Oh, SSCI. Mantap ini, sistem ini. Super mantap ini. Super mantap. Terus ini kayaknya jurnal ini discontinue kayaknya. Southwest Jatong University ini kayaknya sudah discontinue nih, Pak. Pak Sugi. Terus berikutnya misalnya Journal of Teacher Education, SSCI. Karena ini ilmu sosial. Ilmu sosial. Jadi ini bagus ini. Ini jurnal, kalau Anda konversikan ke Scopus, rata-rata yang jurnal SSCI, rata-rata ya, sebagian besar itu kuartil 1. Kuartil 1. Sebagian besar. Tapi enggak semua. Yang SSCI itu kuartil 1, enggak semua. Bergantung. Oke? Okay? Sudah nyoba di jurnaling nggak? Ini nggak untuk teman-teman? Sudah nyoba? Belum, Prof. Terus? Belum, Prof. Ya, nanti depannya nyoba. Terus berikutnya, lalu bagaimana supaya saya sukses jurnal-jurnal yang tadi Pak Handoyo jelaskan? Mungkin yang pertama, langkah pertama teman-teman, ini penting bagaimana kita memahami bagaimana sih penulis berpengalaman menulis judul makalah sama abstrak itu dulu, dan gramatika teks mentor. Jadi kita lihat teks mentor. Teks mentor itu apa? Teks mentor, teks yang bisa memberi inspirasi kita bagaimana sih menulis judul, bagaimana sih menulis abstrak, bagaimana sih menulis pendahuluan. Tapi di sini bukan plagiat ya, bukan nyontoh 100%, tapi dengan ATM. ATM? Mati tiru modifikasi. Wah, mati ya, tiru, jadi modifikasi. Itu. Jadi jangan tiru semua itu. Yuk kita mulai dari judul. Kita lihat beberapa judul yang berasa internasional. Sebelum ini mungkin ya kan, gimana cara menguji status Journal of Southwest Jatong University? Ini ya makanya sudah discontinue, Pak. Mbak Anita, ini ada pertanyaan di chat. Ya, itu sudah discontinue. Dari Prof. Giarto. Sudah discontinue jurnal ini. Ini siapa yang tanya? Ya. Jangan. Sudah discontinue. Jadi beliau tanya bagaimana cara menguji status. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Silakan kalau sambil nunggu saya, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ingin bertanya Prof, bagaimana cara memilih Bagaimana cara memilih jurnal yang publikasinya itu cepat, tidak lama begitu? Oke. Ini yang jadi favorit di Indonesia ya. Kita pun saya juga sama. Kalau bisa cepat diterima, cepat terbit gitu ya. Itu sudah sunatullah. Tar, teman. Saya juga bertanya, Prof. Tar dulu, teman. Ya, silakan. Ya, Prof. Saya beberapa saat lalu itu membaca tentang ini kabar bahwa beberapa tulis Indonesia itu terjebak dengan bogus jurnal atau jurnal abal-abal gitu. Mungkin bisa juga nanti kami diberi pencerahan supaya tidak terjebak ke sana. Mungkin juga ada beberapa teman yang makanya terjebak ini, kita, dan itu. Ya, kita praktik yuk. Okay, kita praktik ya. Thank jadi you. Gini, yeah. Supaya efisien, sebelum saya lanjut ya. Tadi kita mungkin, ini Mbak Anita mungkin ya coba 15 menit ya. Coba nanti Mbak Anita dikasih jam. Kita coba 15 menit praktik supaya nanti teman-teman bisa ini. Coba silakan mungkin Mbak Anita bisa nggak di Shimago, Mbak Anita buka kayaknya di saya kalau share di website kayaknya ada masalah. Silakan Mbak Anita bisa bantu saya Mbak Anita? Ya sebentar Prof. Mas. Jadi teman-teman kalau teman-teman tidak yakin bahwa status jurnal ini discontinue atau enggak, saya kasih share linknya ya. Boleh ya? Saya kasih linknya. Ini screen sharing Shimago gitu, Prof. Tampaknya okay. Iya, Bu. Mana kok enggak ada? Yes. Bentar. Mantap. Sip. Nah, bisa enggak dibesarkan, Mbak? Dibesarkan lagi. Besarkan lagi. Ah, coba teman-teman sekarang mau apa coba ayo. Ketik misalnya program studi. Ayo, kalau bisa variasi coba. Silakan yuk. Silakan. Language and curriculum. Ah, coba. Pokoknya ketik aja sembarangan nanti kan akan muncul. Coba kita lihat ya. Ah, jurnal ini tidak rawan discontinue, aman 100%. Kenapa aman? Karena itu terbitan Chelle and Francis. Coba klik, Mbak, klik, Mbak. Enggak klik. Ah, oke, okay. Coba kita lihat amannya. Yang pertama, pandeminya jelas, Chelle and Francis. Nomor satu. Bawah yuk. Ke bawah. Bawah, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ah, ini. Coba, ke atas lagi yang kuartilnya. Jadi kuartilnya, jadi rapi banget. Awalnya dia Q4, Q3, Q2 lagi, Q4. Terakhir-terakhir dia, terus ke bawah lagi, SJR-nya coba. Nilai SJR-nya terus ke bawah, nilai SJR-nya. Ke bawah lagi, yuk. Ke bawah. Ah, itu. Q1 0,67. Tinggi ini untuk ilmu sosial. Bagus dan tidak rawan discontinue. Aman. Aman. Maaf Pak, interupsi Pak. Boleh tanya Pak? Silakan. Kalau Mbak Arti diketik Journal of Southwest. Ya, Southwest Journal of Southwest Chia Utong University. Journal of Southwest Chia Utong University. Southwest Chia Utong. Nah, itu diklik, Mbak. Chia Utong. Ya. Gimana komentar Pak Widodo? Aman, Pak? Halo. Untuk ya, jadi jurnal ini coba jadi ini 2019 seharusnya aman, aman. Coba sebentar, sebentar, Pak. Mbak, tolong diklik homepage. Homepage-nya. Jadi naik, naik. Ya itu dari Jatung itu perguruan tinggi ya. Homepage-nya mana? Nah, itu tuh di atas itu, Pak. Nah, diklik. Nah, itu keluarnya. Oke. Enggak ada apa-apanya. Tetapi tolong Pak Widodo, kalau atau Mbak Artaria, kalau Anda ngetik Journal of Southwest Chia Utong University di Google, nanti keluarnya homepage berbeda dengan ini. Jadi Mbak Artaria tolong pakai Google ya, ketik University ya, lalu diklik. Nah hasilnya ini ya. Ya itu banding dengan itu. Sebentar. Tadi yang Google mana yang Google? Nah itu terus ke bawah Scopus, kaki satu. Nah lalu kita bingung terus terang, ini donge predator atau bukan? Oh, ngantan ge. Ya kalau jadi, saya sebentar Pak Widodo, kalau saya mengikuti yang dari Google, caranya masuk submission mudah di situ, karena di situ sudah tinggal masukkan saja, tetapi jelas alamatnya berbeda satu lain. Oke. Okay. Terus terang banyak orang Indonesia masukkan situ. Nah, Anda saya kesulitan mau memasukkan ini. Di Scopus yang ada data adalah yang tadi yang lewat apa? Imago. Nah, ini alamatnya itu beda meskipun nama orangnya yang terlibat sama. Jadi kami kesulitan menentukan itu, saya sama Mbak Indah kebingungan itu. Jenengan sudah kontak editor. Saya, nah kalau saya memasukkan submission lewat ini, Pak, itu dijejak, di track submission saya nggak bisa diikuti. Tahu-tahu ada informasi relatif cepat bahwa jurnal saya diterima, harus bayar sekian-sekian tanpa ada, meskipun diminta untuk saran-saran, tapi tidak ada galip proofnya. Langsung lalu saya telepon ke orang yang pernah masukkan ke situ, asal Anda bayar beberapa hari atau minggu, Anda dapat bisa dimuat, hanya itu. Oleh karena dan tidak mudah, banyak orang conversation di situ, ini sebenarnya abal-abal atau bukan predator atau bukan gitu. Terima kasih Pak Widodo. Ini, nanti silahkan cermati ya, kalau kurang percaya. Jadi, Pak, jurnal bagaimana ini? Terima kasih. Ya, jadi jurnal ini ada rumor di internasional ini akan discontinue jurnal ini. Saran saya jangan diteruskan. Karena kenapa? Karena jurnal ini dianggap jurnal gelap. Tahu ya, jurnal gelap, teman-teman. Tahu nggak jurnal gelap? Halo, halo, halo. Tidak, Bro. Jenengan. Kalau nanti Anda bayar, kita akan terbitkan. Kalau nggak terbitkan, itu namanya jurnal gelap. Dan ini banyak diperbandingkan dengan orang Cina. Orang Cina aja nggak tertarik terbit di sini. Saran, jangan diteruskan. Tapi ini saran saya. Ini saran saya ya. Karena banyak masuk jurnal yang bagus, yang syariah, yang tidak berbayar. Sebenarnya teman-teman, kalau kita publikasi jurnal internasional terindeks Scopus, itu tidak berbayar. Bebas, gratis-tis. 100% tidak memungut biaya 1% pun. Tidak ada. Gitu, Pak. Jadi, secara pribadi, kalau tapi jenengan yakin, teruskan. Tapi kalau jenengan yakin. Tapi kalau jenengan nggak yakin, jangan diteruskan. Itu aja sih, saran saya tapi. Yeah. Ya, tapi anehnya Pak, toilet. Kenapa list of apa predator, jurnal predator kok ini tidak masuk gitu loh? Iya, karena kan Bell itu kan kalau kita bicara jurnal predator kan banyak. Mungkin Jeffrey Bell tidak akan bisa melist semuanya. Jadi yang paling joss adalah gini. Kalau saya memilih jurnal internasional ya, pertama syarat pertama kalau saya ya, penerbitnya jelas. Itu pertama. Dua, tidak hanya Q1 atau 2, tapi yang paling penting saya adalah tidak memungut biaya publikasi 1% pun. Karena kalau kita memungut biaya publikasi tanpa di memperhatikan kualitas, itu biasanya rawan discontinue. Yang rawan-rawan discontinue itu adalah jurnal-jurnal yang menerapkan biaya publikasi. Yang rawan ya. Kan nggak semua, tapi itu rawan. Nah, untuk bidang, kalau saya, masih banyak toh jurnal internasional yang tidak memberlakukan biaya publikasi. Saya jujur, sampai sekarang pun saya membayar publikasi saya. Misalnya ke jurnal ini, saya bayar 5 juta, nggak pernah saya. Sayang kalau kita hanya kita investasikan untuk orang-orang jurnal yang kurang jos. Nah, mending carilah jurnal, jenengan bidang apa, Nje? Saya. Nje? Saya kimia, tapi di situ education ada, Pak. Tapi informasi pendidikan Bapak yang... Pendidikan kimia atau kimia? Maaf. Pendidikan kimia murni atau pendidikan kimia? Sebentar, Pak. Informasi Bapak yang terakhir terkait biaya, itu saya kira nggak terlalu betul. UGM itu punya jurnal, ketika itu juga... Apa? Halo. Kan saya sudah bilang tadi. Tergantung open access atau tidak, atau... Bukan begitu. Saya melihat malah jurnal itu memberikan dua pilihan, mau bayar atau tidak. Itu. Saya masih belum selesai. Biaya, jadi boleh, kalau open access berbayar, tapi yang tidak memaksa. Yang jadi pertanyaan saya adalah, yang discontinue itu yang bersifat paksaan harus membayar. Kalau nggak bayar, nggak terbit. Itu maksud saya. Jadi mohon Bapak, diterjemahkan dengan baik. Jangan langsung ini ya. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin menjangka saya, perhatikan apa yang saya omongkan. Jadi jangan, oh ini salah, ini pembiayaan. Bukan. Toh banyak jurnal yang tidak berbayar. Kenapa yang berbayar? Ini saran saya tapi. Silakan, itu kan pilihan Bapak kalau berbayar atau enggak. Bagi saya, dalam perjalanan kali saya tidak pernah 1% pun membayar sedikit pun. Enggak pernah. Karena masih banyak yang jurnal yang tidak menerapkan biaya publikasi. Ya, saya tidak mempertanyakan kalau UGM, IPB, enggak. Ini standar internasional di komunitas saya, di kalangan editor, di kalangan akademisi dunia, kita tidak membebankan biaya publikasi. Meskipun itu open access maupun tidak. Oke ya, gitu. Jadi teman-teman, sayang, lebih baik itu untuk apa? Untuk penerjemahan yang berkualitas. Lebih baik untuk proofreading yang berkualitas itu. Itu saran saya tapi. Yeah. Tapi gini teman-teman, itu pilihan Anda. Ya. Saya tidak memaksa. Kalau secara pribadi 4 juta sayang. Mending, kan ada nih beberapa kritikan. Indonesia apa? Terindeks Scopus. Menghabiskan uang negara. Bukan, sebenarnya tidak. Bukan Scopus yang menghabiskan uang negara. Cara kita sebenarnya. Kalau saya pribadi, ada dua pilihan. Silakan dengan berbayar maupun yang tidak berbayar. Kalau saya pribadi, ngapain kita susah-susah capek nulis, kita bayar atas artikel kita. Itu kalau saya. Karena saya punya prinsip, saya berkarya, kenapa saya harus berbayar dengan karya saya sendiri. Itu sih, itu prinsip saya, teman-teman. Oke? Jadi bagi teman-teman yang mau menerima saya, silakan. Yang nggak mau menerima, ya nggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Kenapa? Saya ingin menggaungkan terindeks Scopus yang tidak berbayar. Memang. Saya ya. Ini di komunitas saya. Oke? Okay? Pak, mau izin bertanya? Iya, ya.